Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita terhadap ayat-ayat Al-Quran, khususnya ketika Al-Quran berbicara tentang satu topik tertentu. Sejak triwulan terakhir tahun 2008 dan ketika kita memasuki tahun 2009 ini, dunia internasional dibayang-bayangi oleh krisis keuangan global. Kalau pada akhir tahun 2008 dampaknya belum terasa di level bawah, tetapi 2009 ini mulai timbul kegelisahan di tengah masyarakat, tak terkecuali masyarakat Muslim yang ada di dunia Islam maupun di Indonesia. Timbul kecemasan, dibayang-bayangi oleh rasa pesimisme untuk menghadapi kehidupan di tahun 2009 dan di tahun-tahun yang akan datang. Satu hal yang wajar, satu hal yang manusiawi, kalau manusia atau kalau seseorang hidup mengalami rasa sedih di samping rasa optimisme, adalah satu hal yang wajar, adalah satu hal yang lumrah. Tetapi yang tidak wajar adalah kalau kita menghadapi berbagai cobaan, berbagai musibah dalam kehidupan ini dengan rasa pesimisme yang berdampak pada perilaku-perilaku yang tidak terpuji. Sebagai umat Islam, dalam banyak tempat dalam Al-Quran maupun hadis, kita dianjurkan untuk selalu berpikir positif, untuk selalu husnuzan dalam menghadapi kehidupan ini. Apapun kehidupan yang kita hadapi, musibah maupun kesenangan, duka maupun suka, kita dituntut untuk menghadapinya dengan sikap positif. Hendaknya kita selalu berpikir positif. Kata pikir itu berasal dari bahasa Arab. Kata pikir ini tergolong agak unik karena berasal dari bahasa Arab fakaro, yang kalaupun dibalik hurufnya menjadi faroka, fakaro dengan faroka, maknanya tidak beda jauh, yaitu upaya menyisiri sebuah tempat atau menyisiri sesuatu untuk mendapatkan hakikatnya. Kalau kata fikir itu adalah proses intelektual untuk mengetahui hakikat sesuatu, maka kata farak, kata fikir setelah dibalik, itu menyisiri sesuatu juga untuk mengetahui hakikat sesuatu, hanya saja yang bersifat fisik. Kalau fakara itu yang bersifat maknawi, kalau faraka itu yang bersifat fisik. Jadi ini adalah sebuah proses yang ditentukan oleh banyak hal. Kalau berpikir itu tentu dipengaruhi oleh latar belakang seseorang, oleh latar belakang pendidikannya, lingkungan yang mempengaruhi dan lain sebagainya. Jadi berpikir itu memerlukan sebuah proses. Bagaimana kita mengarahkan pikiran kita ini menjadi sesuatu yang positif. Banyak orang, atau kita mungkin belum mengerti mengapa film negatif hasil jepretan kamera kita itu dinamakan negatif. Karena mungkin kita hanya melihat gambaran kelabu, gambaran hitam dari film tersebut. Tetapi kalau kita mau membawa negatif tersebut ke studio, lalu kita cuci, kita cetak film tersebut, akan muncul dibalik kegelapan, dibalik kekelabuan Yesus, warna-warni kehidupan. Seseorang yang berpikir negatif, dia hanya melihat kehidupan ini seperti melihat negatif film. Dia tidak berupaya untuk membawanya ke studio, lalu mencetaknya, sehingga dia bisa menemukan warna-warni kehidupan. Dalam sebuah peristiwa pertempuran, ada seorang jenderal Jepang yang sangat termasyhur, Jenderal Nobunaga. Dia memimpin sebuah pasukan yang secara bilangan pasukannya itu pasti kalah melawan musuh. Ketika melintas di sebuah kuil Shinto, Jenderal Nobunaga masuk ke dalam rumah ibadah tersebut. Lalu dia berdoa, kemudian keluar dari kuil tersebut, dia panggil seluruh pasukannya, lalu dia katakan, nasib kita ditentukan sekarang ini. Ini ada sebuah koin mata uang. Kalau koin ini saya lempar ke atas, lalu jatuh, ternyata yang ada di atas itu adalah gambar kepala, kita akan menang. Tapi kalau yang muncul angka, kita akan kalah. Dilemparkanlah koin itu, lalu yang muncul gambar kepala. Seketika rasa optimisme untuk menang, karena itu merupakan oleh pasukannya dianggap sebagai hasil kontemplasi dia di rumah ibadah tadi, hasil dia mendekat kepada Tuhan di kuil Shinto tadi. Lalu muncul rasa optimisme. Berangkatlah pasukan itu dengan semangat optimisme, lalu menanglah. Ajudan sang jenderal bertanya, bagaimana mungkin yang kalau sudah ditakdirkan dan kekuatan kita ini jauh lebih kecil dari kekuatan musuh, kok bisa kita memenangkan pertempuran? Yang namanya takdir itu pasti tidak bisa diubah. Begitu paham ajudan sang jenderal. Lalu dia katakan, kemarin, ternyata mata uang atau koin yang dilempar tadi, kedua sisinya bergambar kepala. Sehingga dilempar 10-100 kali pun yang muncul tetap gambar kepala. Itu sengaja dia lakukan untuk menumbuhkan rasa optimisme di tengah pasukannya. Kisah ini kalau kita rujuk ke dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian bisa lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 247 di akhir juz 2, di situ dijelaskan pertempuran pasukan Bani Israel yang dipimpin oleh Raja Muda Talut dengan jumlah pasukan yang tidak seimbang, tetapi dengan semangat bahwa yang mereka lakukan itu adalah lillahi ta'ala. Karena ada satu yang mereka tuju, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, mereka berhasil mengalahkan kedigdayaan Raja Jani. Hampir mirip kisahnya. Dua kisah ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi sesuatu kita harus memiliki rasa optimisme. Dan ini kalau kita lihat contohnya banyak sekali. Di dalam Al-Quran, bagaimana Nabi Ya'qub yang belasan tahun berpisah oleh dengan sang anak Nabi Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin, kemudian bisa berjumpa lagi dalam keadaan Nabi Yusuf berjaya dan menjadi penguasa di Mesir saat itu. Nabi Ayub yang didera penyakit yang luar biasa, tetapi dengan rasa optimisme bahwa dia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan melindunginya, sembuhlah dia dari penyakitnya. Bahkan Nabi Ya'qub selalu berpesan kepada anak-anaknya, la ta'asu min rahmatillah, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah itu sangatlah luas, melebihi murkanya. Maka tidak wajar kalau kita sebagai muslim merasa pesimis untuk mendapatkan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu luasnya kasih sayang Allah, begitu luasnya karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mewanti-wanti bahwa yang mereka yang memiliki rasa pesimisme itu hanyalah mereka yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ta'asu min rahmatillah, yang berputus asa kepada rahmat-Nya hanyalah mereka yang ingkar dan kufur akan keberadaan-Nya. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Qur'an kita diajarkan bagaimana kita menghadapi suka dan duka, musibah dan nikmat. Bahwa kita harus berpikir positif, kita harus husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang sebuah hadis kursinya Allah menyatakan, ana inda husni dhanni 'abdi bi, aku ini seperti yang diduga hambaku. Kalau hambaku menduga bahwa aku akan memberinya rezeki, dia pasti akan kuberi rezeki. Dan kalau hambaku menduga aku ini akan meluangkan, melapangkan kehidupannya, akan aku lapangkan hidupnya. Ana inda wanni 'abdi bi. Karena itu di dalam Al-Quran kita diajarkan bagaimana kita beretika kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah sekali-kali menyandarkan keburukan atau bersukuzon atau berpikir negatif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Kalau ada kebaikan yang kamu terima, yakinilah itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Kalau ada keburukan yang menimpa kamu, lihat dirimu, ada atau tidak yang salah pada dirimu, ada atau tidak yang salah pada lingkunganmu, dan lain sebagainya. Di dalam surat Al-Baqarah kita diajarkan, di situ kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladh. Kita minta ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jalan mereka yang allazina an'amta 'alaihim, yang engkau beri nikmat kepada mereka, yang engkau beri nikmat. Artinya ketika kita menyandarkan kenikmatan atau ketika kita menyebut kebaikan atau kenikmatan, sandarkanlah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siratal ladzina an'amta, jalan mereka yang engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, kita mohon kepada Allah supaya dijauhi jalan mereka yang ghairil maghdub. Al-maghdubi 'alaihim adalah mereka yang dimurkai. Ketika berbicara keburukan, ketika berbicara kemurkaan, ayat ini tidak menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi disebut dalam bentuk majhul, dalam bentuk redaksi yang tidak diketahui siapa pelakunya. Jalan mereka yang dimurkai, bukan Allah yang memurkai. Ini sebagai etika, bagaimana kita hendaknya menyandarkan kebaikan itu kepada Allah dan tidak menyandarkan keburukan kepada-Nya. Di dalam surat Al-Jin kita juga temukan sebuah ayat yang berbunyi, wa anna la nadri, kami ini enggak tahu, kata makhluk jin, asharun urida biman fil ard, apakah keburukan, ketika berbicara keburukan, di sini redaksinya, urida biman fil ard, yang diinginkan oleh penghuni bumi, yang diinginkan oleh penghuni bumi, bukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amarada bihim rabbuhum rasyada, ataukah Tuhanmu yang menghendaki kebaikan dan petunjuk? Ketika berbicara petunjuk, ketika menjelaskan kebaikan, disandarkan kepada Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amarada bihim rabbuhum rasyada, jadi hendaknya kebaikan itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wujud syukur. Dan ketika kita menjumpai keburukan, musibah, hendaknya kita melihat diri kita. Adakah sesuatu yang salah pada diri kita? Dan jangan cepat-cepat menuduh dalam tanda kutip Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berpikir negatif. Seseorang yang berpikir positif, hidupnya ini pasti akan penuh dengan kreativitas. Dia selalu menyandarkan, dia selalu mengembalikan segala cobaan atau musibah yang dihadapinya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesedihannya dia curahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Nabi Ya'qub, betapa sedihnya dia. Sampai-sampai karena kesedihannya itu matanya menjadi buta. Orang kebutaan yang dialami oleh Nabi Ya'qub itu adalah karena faktor psikis. Terlalu sedih, dia merasa kehilangan sang anak. Air matanya bercucuran, kemudian mempengaruhi daya penglihatannya. Sehingga kemudian ketika sang anak mengirimkan pakaian, Nabi Yusuf, dan dia mencium bau sang anak, seketika matanya kembali terlihat. Karena faktor, Nabi Ya'qub yang sangat menderita karena kehilangan itu tetap yakin, innama ashku bakti wa husni ilallah. Dia katakan begitu dalam surat Yusuf. Aku hanya menyandarkan, menyerahkan sepenuhnya kesedihan dan keluhanku ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berpikir positif, dia akan bisa cepat menentukan langkah. Karena itu dia atur siasat bagaimana agar anak-anaknya yang lain itu bisa menemukan saudaranya yang hilang, Yusuf dan Bunyamin. Dia atur, Anda pergi ke sana, jangan masuk dari satu pintu saja, masuk dari berbagai penjuru kota. Dia atur strategi. Tapi kalau seseorang yang hidup dengan pikiran negatif, dengan rasa pesimisme, dia akan mengeluh ke sana kemari, yang pada akhirnya tidak ada sesuatu yang bisa dia lakukan, yang ada hanya melimpahkan rasa keluh kasihnya, keluhannya kepada orang-orang lain, menebar keluhan, menebar kesedihan. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita. Beliau senang sekali mendengar kata ya najij, sukses, pasti berhasil. Orang yang hidup dengan rasa optimisme sedemikian rupa ini, dia pasti akan terlihat dari bahasa tubuhnya. Mukanya ceria, suaranya bernada optimis, dan dia siap melakukan langkah apapun untuk mencapai tujuannya. Sikap semacam ini penting untuk kita kembangkan ketika kita dalam kehidupan ini menghadapi berbagai cobaan, baik yang bersifat global maupun cobaan yang bersifat individual. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu bersama kita selama kita tetap berpikir positif, selama kita tetap berhusnuzan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas ini. Sekira ini yang bisa saya sampaikan untuk mengisi waktu, dan kalau ada Bapak Ibu sekalian yang ingin menanyakan sesuatu, saya persilakan untuk memanfaatkan waktu yang tersisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang terhormat, mengenai sikap optimis, kalau kita cermati mengenai cara kita di Yatim, Hamas, begitu dia beraninya menghadapi Israel yang luar biasa kuatnya dibandingkan dengan dia, apakah ini suatu sikap yang memang berkaitan dengan Talut tadi bisa mengalahkan Jalut? Apakah ini bisa diidentikan sikapnya demikian? Atau memang tidak perlu menunggu dulu saatnya untuk dia berani, tidak pada saat sekarang. Apakah sikap optimisnya itu kita benarkan dari segi iman? Kemudian di tanah air kita ini yang juga disumpah oleh berbagai kritis, tapi mereka kita tetap optimis, optimis untuk menutupi, akan ada perbaikan, tapi di satu segi sikap-sikap kepemimpinan sebagai besar pemimpin kita termasuk yang dari legislatifnya banyak yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Apakah sikap optimis demikian sikap optimis yang berjalan yang kehendak iman? Maka kalau yang kita optimis tapi betul-betul menjalankan yang diperintahkan Allah itu wajar-wajar, tapi kalau enggak, apa optimis itu sekadar optimis, tapi di satu sisi karena Allah tidak ikuti. Itu sementara yang dapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Saya mulai dari yang paling belakang, bahwa optimisme yang saya maksudkan dalam menggapai rahmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah optimisme yang dibarengi dengan satu kepercayaan, satu keyakinan yang diimplementasikan melalui tindakan-tindakan nyata. Atau dengan kata lain, bahwa ketika kita optimis Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu kita dengan segala kemurahan dan kasih sayangnya, pada saat yang sama, sesungguhnya kita mempunyai kewajiban yang harus kita tunaikan. Kalau boleh kita andaikan, hak kita adalah untuk ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi di sisi lain kita punya kewajiban untuk mematuhi segala ketentuan-ketentuannya. Hak dan kewajiban ini, kalau boleh kita katakan sebagai hak, karena memang itu janji Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa siapapun yang yakin dia bertakwa mendekat kepadaku, pasti akan aku tolong, pasti akan aku bantu. Tetapi tidak serta-merta demikian. Kita juga harus memenuhi kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa waktu yang lalu, hari Rabu yang lalu, kami di pusat studi Al-Quran yang dipimpin oleh Profesor Dr. Qureshihab baru saja mengadakan seminar tentang Yahudi dalam perspektif Al-Quran dan realitas sejarah. Kalau kita baca perjalanan panjang sejarah Yahudi sehingga kemudian muncul dalam wujud negara Israel sekarang ini, ada dua pandangan yang berbeda dalam melihat fenomena itu. Yang pertama, yang melihat fenomena negara Israel sekarang ini sebagai wujud kolonialisme atau imperialisme baru, kepanjangan tangan dari Zionisme yang dikerarkan oleh Theodor Herzl. Tetapi ada yang melihat bahwa Israel yang ada sekarang ini adalah wujud dari keinginan kelompok Yahudi untuk menguasai kota suci di Yerusalem. Sehingga yang terjadi adalah konflik agama. Yang mengemukakan ini Kepala LIPI, Profesor Umar Anggoro-Jeni cenderung mengatakan, kita jangan malu-malu untuk mengatakan bahwa yang terjadi di Palestina itu adalah konflik agama. karena perubutan kota suci. Tetapi ada yang melihat bahwa Israel yang ada sekarang ini adalah wujud dari imperialisme dan kolonialisme baru. Kalau kita melihat dari sisi yang pertama bahwa itu adalah wujud kolonialisme dan imperialisme, kita akan optimis bahwa yang namanya penjajahan di muka bumi ini pasti lambat laun akan hilang. Indonesia 350 tahun dijajah, berhasil kita raih kemerdekaan. Waqul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil. Kebenaran itu pasti akan datang dan kebatilan itu pasti akan sirna. Kalau kita melihat sebagai sebuah fenomena konflik agama, maka kita pun harus optimis bahwa agama yang benar yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama kita yang kita anuti. Dan kita harus yakin itu. Dan keyakinan itu harus didukung dan dibuktikan dalam bentuk kerja nyata. Sebab Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di tempat lain dalam surah Al-Qaf bahwa kita akan menang kalau kita bersatu. Yang terjadi, kita tidak bersatu. Tetapi contoh kecil, kalau kita melihat betapa kuasa Allah Subhanahu wa taala menghadapi Hamas yang jumlahnya sangat tidak sebanding, Israel sudah berdorong. Menghadapi Hizbullah di Lebanon Selatan, itu saja sudah keteteran. Apalagi kalau kita bisa menggalang persatuan dan kesatuan, kemenangan itu pasti akan diraih. Disinilah kita harus optimis. Pertama, kita harus menggantungkan semuanya itu, memasrahkan dan menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita barengi dengan upaya kerja nyata, terutama di kalangan dunia Islam, untuk bersatu padu menghadapi musuh kalau kita melihat itu sebagai sebuah konflik agama. Tetapi kalau kita lihat itu sebagai sebuah perebutan kepentingan, baik kepentingan politik maupun kepentingan ekonomi sebagai misi imperialisme atau kolonialisme, kita pun harus optimis bahwa penjajahan selamanya pasti akan sirna dari muka bumi. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.